Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan bagi kita semuanya untuk bisa hadir pada kesempatan malam hari ini di masjid kita ini, meneruskan membaca kitab Mahiya As-Salafiyah sampai pada halaman yang ke-47. Masih berbicara tentang keutamaan mengikuti manhaj As-Salaf. Sampai pada keutamaan yang kelima. Annal multazima biha lahu ajru man tabi'ahu. Bahwa sesungguhnya orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Kenapa demikian? Dikarenakan orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, dia mengajarkan al-haq. Dia mencontohkan al-haq. Ketika itulah dia mendapatkan pahala untuknya dan pahalanya orang-orang yang mencontohnya. Karena yang diajarkan olehnya adalah al-haq. Berbeda halnya dengan kondisi ahlul bid'ah. Yaitu orang-orang yang berjalan di atas selain jalannya salaf, itu adalah ahlul bid'ah, di mana Nabi menyebutkan mereka finnar. Kenapa mereka finnar? Karena menyelisihi ma ana alaihil yauma wa ashabi, ajaranku dan para sahabatku hari ini. Mereka sekali lagi yang disebutkan dalam hadis ini bukan kafirin, bukan musyrikin. Mereka muslimin, umatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, namun mereka finnar. Apa sebab mereka finnar? Karena menyelisihi ma ana alaihi al-yawma washabi. Orang-orang yang menyelisihi Nabi dan para sahabatnya. Mereka semakin semangat, maka semakin menyebarkan kebatilan. Semakin menyebarkan kebatilan, maka semakin dosa. Tambahnya pengikut, maka tambahnya dosa bagi mereka. Banyaknya yang mendengar dan yang mengikutinya, maka semakin besar dosa mereka. Maka walhamdulillah wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita berada di atas dakwah salafiyah, di atas Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, kemudian kita mendapatkan nikmat bisa mengajarkannya, bisa mencontohkannya, bisa mengamalkan dalam kehidupan, sehingga orang-orang yang datang setelah kita, anak kita, cucu-cucu kita, anaknya kaum muslimin, bisa mengikuti dakwah salafiyah melalui dakwah kita, melalui pendidikan kita, melalui contoh yang kita amalkan. Maka di saat itulah kita mendapatkan pahala kita sendiri masing-masing, dan pahalanya mereka yang mengikuti kita. Ketika memang yang kita ajarkan sesuai dengan manhaj as-salaf. Itu catatannya. Karena al-haq adalah itu. Qala al-imam, qala Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari, lima akhrajahu al-imam muslimun min hadithi Jarir bin Abdullah radiyallahu anhu. Qalahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay. Hal ini sesuai dengan hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahih beliau dari hadis sahabat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sanna fil islam, barang siapa yang mencontohkan sunnah dalam Islam, sunnatan hasanatan, sunnah yang baik, falahu ajruha, maka baginya pahalanya. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan pahala orang-orang yang mengikutinya atau orang-orang yang mengamalkannya setelahnya. Min ghairi ayyin qasa min ujurihim syai, tanpa mengurangi kebaikan atau pahala-pahala mereka masing-masing sama sekali. Ini tentunya mengembirakan. Mengembirakan. Ini pahala besar yang kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar pahala ini kita bisa meraihnya. Dengan catatan sekali lagi, benar-benar yang kita sampaikan adalah al-haq, barulah kita akan mendapatkannya. Karena Nabi mensyaratkan sanna fil islami sunnatan hasanatan. Maknanya adalah menghidupkan sunnahnya Nabi alaihi salatu wasalam, yakni dipastikan yang disampaikan adalah al-haq, bukan sesuatu yang batil, apalagi batil yang samar-samar yang belum jelas itu benar atau salah. Jangan engkau sampaikan. Karena Nabi menyebutkan, menyampaikan sesuatu yang dipastikan hasanah. Ya. Barulah dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Hada hadithun zahirud dilalati ala azimi ajri man ahya hadyan Nabi alaihi salatu wassalam. Hadith ini zahirud dilalah, sangat nampak penunjukannya akan betapa besarnya, alangkah besarnya pahala orang-orang yang menghidupkan petunjuk Nabi. Maka mudah-mudahan kita termasuk dari mereka yang mengikuti Al-Quran wa sunnah bifahmi sahabah, berada di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafai rasyidin al-mahdiyin. Sehingga kita termasuk yang menghidupkan ajarannya Rasul ketika umat manusia meninggalkannya. Sehingga kita mendapatkan pahala. Generasi yang akan datang, mereka mengenal dakwah salaf, dan mereka bisa beramal dengan al-haq, karena kita yang mendahului mereka. Kita hidup di era sekarang, kurun abad ke-20-an, 2020 maksud saya. Maka orang yang hidup dia akan datang di negeri kita, di wilayah kita, di daerah kita, mereka mengenal karena kita mendahului mereka dalam melakukan manhaj salaf ini. Wa di ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in, dan menghidupkan pula petunjuk para sahabatnya. Wa salafil ummati salihah, demikian pula menghidupkan sunnahnya para salafus salih. Wa nashara dhalika fin nas, dan menyebarkan hal itu kepada manusia. Menyebarkannya, mendakwahkannya, mengajak umat untuk mengikuti sunnah Nabi dan sunnahnya para khulafa rasyidin as-salafus salih. Alangkah mengembirakannya nikmat yang satu ini. Alangkah besarnya nikmat yang satu ini. Harus kita betul-betul mensyukurinya. Ketika kita mengenal dakwah yang besar ini, diberi kesempatan oleh Allah mengamalkannya, berpegang teguh dengannya, dan diberi kesempatan oleh Allah menyebarkannya. Dengan ilmu yang kita miliki, ceramah, tausiah, khutbah Jumat, ta'lim, ya, atau melalui media yang lainnya. Masya Allah. Kalau kita tidak bisa tampil dalam hal penyampaian, kita bisa tampil dalam hal yang lain. Berjuang dalam hal mengadakan sarananya, pendidikan untuk anak-anak. Itu juga hal yang Masya Allah bagian dari ad-da'wah, bagian dari dakwah. Walhamdulillah. Faktada bihi ghairuhu, maka orang lain mengikuti manhaj salaf dengan sebab dakwahnya, dengan sebab contoh yang dia amalkan. Misal anak-anak kita, mereka lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kullu mauludin yuladul fitrah, semua anak dilahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan putih bersih, belum tergores. Fabawahu, maka kedua orang tuanya lah, kedua orang tuanya lah memiliki andil. Kalau orang tuanya Yahudi akan berjuang mendidik anaknya menjadi Yahudi. Kalau orang tuanya Nasara akan mendidik anaknya untuk menjadi Nasara. Kalau orang tuanya Majusi, penyembah Tuhan yang banyak, maka dia akan berusaha mendidik anaknya menjadi Majusi. Dan semuanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas pendidikan yang dilakukannya. Akibat itu, anak akan terbentuk sesuai dengan pendidikan orang tua. Kita alhamdulillah mengenal tauhid, mengenal sunnah. Kita memiliki anak, kita rawat dengan baik, kita didik dengan baik, kita jaga dengan baik, sehingga mereka tumbuh berkembang di atas dakwah salafiyah, di atas tauhid tanpa syirik, mengenal sunnah tanpa bid'ah. Maka kita akan mendapatkan pahala dari usaha kita dan pahala yang dilakukan oleh anak-anak kita. Karena mereka mengenal dakwah ini melalui apa? Kiprah kita sebagai orang tuanya. Demikian pula para guru-guru, para pendidik-pendidik, mudarrisin, mudarrisat, ustad dan ustadah yang mendidik mereka. Walaupun mereka bukan anak secara nasab, anak didik, anaknya orang lain, dititipkan di pondok kita, kita didik. Alhamdulillah, sampai dia tahu, sampai dia bisa membaca kitab, membaca Al-Quran, sampai dia bisa beribadah, sampai tauhidnya terjaga, ibadahnya pun terjaga dari penyimpangan. Itu karena engkau wahai guru, engkau wahai mudaris, wa mudarisah, karena kiprahmu dalam dakwah ini, wa ustad dan ustadah, maka bagimu pahalamu dan pahala anak didikmu. Masya Allah, luar biasa. Ya, alhamdulillah, ini sangat mengembirakan sekali. Falau ajru man amila bihi dun ayyin qusmin ajri dzalika syai'an. Maka bagi dia pahala orang-orang yang mencontohnya, orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang beramal dengan ilmu yang dia ajarkan tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Kita punya murid 100. Kita didik 100, nanti dia akan mendakwahi orang, setiap orang 10 saja, 1000. 1000, 10 saja, 10.000. Mereka masing-masing 10.000 punya anak 10. Masya Allah. Ya. Karena apa? Oh, sangat mudah sekali punya anak 10, akhi. Sangat mudah sekali dengan izin Allah punya istri 2, 3, bahkan bisa 4. 20 anaknya. Masing-masing 5. Oh, Masya Allah. Jangan dianggap anak 10, oh banyak teman. Mudah itu. Dari alat produksi 4, pabriknya 4. Maka hadirin kaum muslimin rahimani waran jami'an, mengajarkan al-haq menggembirakan selama dipastikan itu adalah al-haq. Namun kalau yang diajarkan itu adalah kebatilan atau sesuatu yang belum jelas itu benar atau salah, itu hak atau batil, dia ajarkan, dia sebarkan dan memakan korban, maka dosa yang akan diraih. Ya, kita baca keterangan itu. Qala al-Hafidz An-Nawawi fi syarh Muslim, ketika beliau menyebutkan hadis ini, syarah hadis ini, beliau mengatakan fihi al-hathu 'ala al-ibtida'i bil khairat wa sanni sunnil hasanat wa at-tahdhiri min ikhtira'il abatil wal mustakbahat. Dalam hadis ini terdapat dorongan untuk memulai dalam amalan kebajikan dan dalam menghidupkan sunnah-sunnah hasanah agar diikuti oleh orang dan dia mendapatkan pahala. Dalam hadis ini juga terdapat tahdzir, peringatan, ancaman untuk berhati-hati min ikhtira'il abatil, dari mengada-adakan kebatilan, wal mustaqbahat, dan segala hal yang buruk, khabih, yang jelek, yang dosa, yang mungkar. Hati-hati, karena Nabi melanjutkan ucapannya, waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'alaiha wizruha wizru man amila biha min ba'dih min ghairi ayyin qasmin min auzarihim syai'an. Barang siapa yang mencontohkan contoh yang jelek, mengajarkan kejelekan, mengajarkan kebatilan, mengajarkan penyimpangan, maka atasnya dosa, bagi dia dosa, dan dosa siapapun yang mengamalkan karena mengikutinya. Kalau yang mengikuti 100, maka dia mendapatkan dosa dari 100 orang itu. masing-masing memiliki 10.000. Dia dosa dan dia berdosa, mendapatkan dosanya dari 1000 orang. Kalau masing-masing memiliki anak 10, ya, maka dia mendapatkan dosa dari itu semuanya karena dia yang mencontohkan dosa tersebut atau kebatilan tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Antum perhatikan ke sini. Catatannya adalah bahwa apa yang akan kita ajarkan harus dipastikan itu hak. Karena yang namanya orang ngajar atau menyampaikan atau mendakwahkan atau menyebarkan itu ada dua, kebaikan dan kebatilan. Lihat hadis ini berbicara tentang orang yang mengajarkan dan menyebarkan. Zaman sekarang ini kan mengajar bentuknya ceramah lah, menyebarkan bentuknya melalui apa, grup-grup channel WA, Twitter atau yang lainnya. Ya, hati-hati itu bentuk penyebaran itu. Jangan gegabah. Sekarang ini orang bermudah-mudahan dengan teknologi yang satu ini. Sembarangan posting, sembarangan menyampaikan, sembarangan debat di Facebook, debat di Twitter atau yang lainnya. Dalam keadaan dia tidak membawakan hujjah. Dalam keadaan dia tidak mampu memastikan itu adalah hal yang benar. Masih praduga. Masih bimbang. Masih. Apalagi di zaman fitnah yang seperti ini. Ingat hadis ini. Kalau bukan kebenaran, maka dosa yang akan kau raih. Setelah kau na'udzubillah min dzalik, semangat menyebarkan ternyata itu salah. Dan telah tersebar kemana-mana. Yang kau tidak tahu siapa saja yang telah membaca kesesatan itu. Bagaimana kau minta maaf kepada mereka? Bagaimana engkau bisa mencabut kembali dari HP-HP mereka yang sudah terlanjur ada pada HP mereka? Ini dia kaum muslimin, sangat berbahaya sekali. Maka kami nasihatkan, hati-hatilah. Hati-hatilah dengan yang satu ini. Karena menyebarkan itu bisa jadi itu al-haq, bisa jadi itu adalah al-batil. Yang hak saja wahai kaum muslimin, itu tidak mesti disampaikan. Yang benar sudah pasti benar, itu saja tidak mesti disampaikan. Bahkan Nabi melarangnya. Sampai perkara tauhid, Nabi melarangnya. Karena melihat maslahat dan mafsada yang akan timbul. Itu perkara tauhid. Apa contohnya? Haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah adalah wajib. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba adalah wajib hamba beribadah kepadanya saja dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Dan janji Allah yang Allah akan berikan kepada hamba yang menunaikan hak Allah tadi bertauhid tanpa syirik adalah apa? Alla yu'adziba man la syirik bi syai'a. Allah tidak akan menyiksa seorang yang tidak melakukan kesyirikan. Kabar gembira. Mu'ad bin Jabal mendengarkan kabar gembira. Maka Mu'ad meminta izin kepada Rasul. Ini kebaikan. Ini tauhid. Ini mengembirakan. Bushra, kabar gembira. tauhid. La syakka fi wa la miryata fi. Tidak keraguan, tidak ada keraguan padanya, tidak ada kebimbangan padanya. Namun Nabi mengatakan, "La. Jangan wahai Mu'adz. Fitajilu." Mereka akan bersandar dengan kalimat ini. Itu dikhawatirkan oleh Nabi, kejadian itu. Maslahat dan mafsadah itu dinilai, dilihat, ditimbang-timbang. Walaupun itu adalah al-haq, itu adalah tauhid. Sudah pasti benar, tapi maslahatnya kelihatannya orang yang saya ajak bicara ini belum paham. Jangan disampaikan olehmu. Karena bisa timbul salah paham dan menimbulkan dosa karena kesalahan yang kamu lakukan. Kebenaran itu tidak disampaikan semuanya. Laisa kullu haqqin yuqal. Tidaklah kebenaran itu disampaikan semuanya dalam satu waktu. Tapi bil indiraj. Dengan adanya tahapan ini dulu, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya. Itu kepada al-haq. Bagaimana lagi dengan sesuatu yang itu fitnah, yang belum jelas mana yang hak, mana yang batil. Bainal muhiq wal mubtil. Mana yang benar, mana yang salah. Yang seharusnya dilakukan adalah sukut. Engkau diam dalam perkara ini. Karena itu fitnah. Apalagi ditimbang-timbang maslahat dan mafsadahnya. Lebih banyak mafsadahnya. Merusak nama dakwah. Membikin ini dan itu. Hanya ditimbang-timbang. Sisi maslahat dan mafsadahnya. Tunggu sampai ulama berbicara. Katanya memiliki prinsip al-barakatu ma'akabirikum. Ternyata al-kibar belum berbicara, engkau telah berbicara. Dan lebih deras pembicaraannya. Membikin channel baru, membikin grup baru, memasukkan orang tanpa ngomong ke grupnya, tanpa permisi untuk dimasuki apa yang dia maukan. Ada apa? Da'an yahi. Berfikirlah sebelum berbuat. Bisa engkau menyebarkan yang benar dapat pahala, atau engkau mendapatkan dosa akibat perbuatanmu. Maslahat dan mafsadah. Yang benar saja tidak mesti disampaikan dalam satu waktu. Apalagi sesuatu yang masih itu adalah fitnah yang belum jelas. Hakadha qawm muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ternyata mafsadahnya lebih besar. Apakah akan diteruskan yang seperti itu? Orang mencemooh dakwah kita, mencibir dakwah kita, dalam keadaan kita memiliki rujukan ulama. Mana katanya mengikuti bimbingan ulama? Tunggu, tunggu. Sebagaimana ketika Hajuri, ketika meledak, meletup fitnah Hajuri, yang aman dan selamat sampai hari ini, orang yang diam menunggu kibar ulama berbicara. Al-barakatu ma'akabirikum ahi. Ikuti ini. Lihat orang-orang yang di waktu itu bersikuku membela Yahya al-Hajuri. Apa yang terjadi sampai hari ini? Wa mahu dalam keadaan sudah ditahdir dan dibongkar kesesatannya. Falamazzahu azaghallahu qulubahum. Ini. Tatkala mereka menginginkan penyimpangan, membela yang telah jelas-jelas itu adalah sebab penyimpangan, maka Allah simpangkan hati mereka. Dan tidak mau rujuk. Begitu pula sudah lewat fitnahnya Muhammad al-Imam al-Ma'bari. Sudah lewat fitnahnya Muhammad bin Hadi. Sudah lewat. Siapa yang selamat di waktu itu? Orang yang sukut, diam, menunggu kibar ulama berbicara. Bukan orang yang sibuk membela sana, sibuk membela sini, berbicara melalui media yang dia miliki. Dikeluarkan dari media ini, dia pun mengikuti media yang lain. Bikin sendiri ada apa? Da'ani al-hilm sabar. Fikirlah sebelum kau melakukan apapun yang kau ingin lakukan. Bisa jadi yang kau sebarkan itu batil. Maka dosa yang kau raih bukan pahala yang kau dapat. Hadza kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang hak saja dipastikan itu hak. Setelah tahu itu al-haq, dipastikan maslahat atau tidak kalau disampaikan di waktu itu. Dipertimbangkan ini audiennya, hadirin, orang-orang kampung yang jarang mendengar dakwah kita. Yang pas dalam perkara ini adalah hal yang membuat mereka senang dengan sunnah. Basyiru wala tunafiru. Berikan materi yang menyejukkan, materi yang mengembirakan, materi yang menyenangkan hati mereka untuk senang dengan sunnah. Jangan karena ingin dikatakan memiliki manhaj yang kuat, bras-bras, Pak. Ngerti bras-bras? Jangan, Akhi. Bukan seperti itu yang namanya dakwah. Tunjukkan kebenaran. Wajib mengikuti sunnah. Dilarangnya bid'ah. Contoh bid'ah ini disebutkan. Ya, wong Melayu kabeh. Kawaden. Oke, Pak Ustaz, kabeh-kabeh salah. Ngaku benernya derek. Bebek kan rasi lem. Awak kedek kan rasi alem. Kabe-kabe ya salah. Walah. Ngerti walah, Pak? Itu karena salah dia dalam dakwah. Walaupun materinya hak, salah dalam penyampaian. Itu toror. Harus dijauhi. Itu bukan yang benar caranya. Wah, apalagi kalau itu sebuah hal yang namanya saja fitnah. Sekarang ini zaman fitnah, ikhwan. Jangan banyak-banyak ngomong dalam perihal itu. Itu bukan ranahmu, itu bukan. Kalau kamu berbicara juga tidak menyelesaikan masalah. Semakin berbicara, apa akibatnya sekarang? Semakin dia mengumbar, apa akibatnya umat ini? Menjadi baik? Menjadi adanya islah dzatul bain? Menyatukan dua pihak yang sedang bertikai? Islah dzatul bain sesuatu ibadah besar. Menyatukan dua orang yang sedang bertikai, apakah engkau menyatukan? Ataukah engkau dengan melalui channel-channelmu membengkak masalah, membesar permasalahan, menjadikan runyam, menjadikan sulit manusia untuk mengetahui karena tingkahmu. Ini perhatikan. Jangan karena semangat dalam keadaan engkau lupa engkau bisa mengajarkan yang hak dapat pahala, tetapi engkau juga bisa menyebarkan yang batil. Engkau berisiko mendapatkan dosa. Lebih besar daripada itu, engkau merusak dakwah ini. Engkau menjadikan dakwah ini menjadi bulan-bulanan oleh para hizbiyun. Perbuatanmu itu menyebabkan orang menjadi apa? Tidak simpati dengan dakwah salaf. Kalau ada masalah, permasalahan fikih, umpamanya, yang bisa kita tasamu berlapang dada, berlapang dada. Khilafu syar, berpecah itu jelek. Kalau itu permasalahan manhajiyah, dibicarakan dengan baik ilmiah. Selama itu ilmiah ketemu. Oh, saya salah. Akui salah. Kemudian baik, bersatu kembali setelah adanya tadinya permasalahan itu bukan tercela. Itu adalah sifat ahlu sunnah. Kembali kepada al-haq. Hah? Gitu ya kawan. Kalau seandainya kok perbuatan kita semakin merusak nama dakwah, kacau, balau, sudah kacau, balau lagi pak. Ya. Ngerti balau, budin balau ngerti pak? Orang enak mau dipangan, kacel. Ya. Maka hadirin kaum muslimin, lihat maslahat umat dikedepankan. Jangan engkau jadikan dakwah ini carut marut gara-gara tingkahmu. Bisa dipahami hadirin? Maka berhati-hatilah sekali lagi dalam mengelola channel-channel, dalam mengelola grup-grup. Hati-hati dalam berbicara di Facebook. Saya pernah diberitahu sama seorang ikhwan, ini Ustaz, di Facebook saya tidak pernah mengikutinya. Bantah-bantahan. Begini. Ini siapa yang bantah-bantahan? Ikhwan-ikhwan mana? Tidak tahu ini dari. Kok begini ahlu sunnah zaman sekarang ini? Siapa yang mendidiknya? Apakah ahlu sunnah terdidik untuk berdebat? Bisa dia tidak mampu mendatangkan hujah yang ada hanya cercaan dan makian? Dia tidak tahu cercaannya itu berdasar atau tidak. Dia tidak mengerti benar atau tidak yang dia ucapkan. Padahal berbicara person. Ustaz fulan begini. Kamu dengar dari siapa? Dengar saja. Waduh. Pokoknya ada data. Mana datanya? Kalau itu ada data, itu kaitannya dengan apa? Manajia atau aib pribadi? Yang tidak boleh kau sampaikan kepada umat. Tapi kan ini. Aduh, ribut seperti itu. Semua pihak bisa membaca karena itu adalah umum. Apa maslahat yang dia raih? Duhai seandainya mereka tahu itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Karena urud. Kehormatan. Manusia tercabik-cabik dalam pembicaraan itu. Sangat mengerikan sekali. Sudah masuk isya belum? Bud? Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk kepada yang berikutnya, yang keenam. Annal multazama biha muhassilun lis'adat fid darain. Bahwa orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, dia akan mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan di dua negeri. Negeri dunia dan negeri akhirat. Wasababu fi hadhi sa'adati annahu mumtathilun li amrillahi azza wa jal wa amri rasulillahi alaihi salatu wassalam bi khilafil mu'rid anha alladhi tawa'adahu Allah biqalihi. Ya sudah, kita akan terjemahkan ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.